sepoi-sepoi menyebar haru wangi bunga kemuni. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warna kau bagai cintaku kepadamu, oh sayangku. Kekal bagai cintaku kepadamu.